Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Inna yohanaba Sofia, apa yang dimaksud dengan masdar marrah? Cara membuatnya semuanya terus teruskan rinciannya. Sulasi mujarad dengan nasan fa'latan, contohnya doroba yadribu dorbatan, jala saya jlisu jalsatan, sajada yasjidu sajadatan. Terus kalau selain sulasi kabbara yukabbiru takbiratan. Terus contoh yang lain. Qara'a kok selain sulasi? Qara'a sulasi. Karrama yukarrimu takriman menjadi takrimatan. Akrama yukrimu ikramatan. Kemudian kalau masdar aslinya sudah dengan ta, ditambahkan apa? Adat. Hilangan. Masdar hai'ah. Indah ya kenapa melabas masdar hadiah ma yukaru li barati ala hayati fi'li wa sifatih. Cara membuatnya di fi'latan di apa diambil dari fi'li ikutkan wazan fi'latan contohnya Jilsatan. Jalasa, jilsatan. Terus Dabaha, zibhatan. Nah, akala, aklatan. Fi'latan katanya. Akala kemarin. Kalau aklatan itu marrah, hai'ah. Oi. Iklatan. Kalau selain sulasi bagaimana? Kalau selain sulasi mujarad di apa? Di ziyadati sifat. Nah, fokus sulasi maka dengan diberi sifat. Tidak ada wazannya. Seperti Akram tuhu hasanan. Ikraman hasanan. Baik, sekarang kita berpindah kepada kita lanjutkan masdar mimi. Sudah kita pelajari masdar apa? Hai'ah, masdar marrah, masdar hai'ah, sekarang masdar mimi yang ke-11. Ayya munqalabin yang qalibun. Munqalabun misalun lil masdaril mimi. Munqalab adalah contoh untuk masdar mimi. Apa itu masdar mimi? Wahuwa makana fi awwalihi mimun zaidatun. Masdar mimi adalah masdar yang di awalnya ada mim tambahan. Contohnya doroba yadribu madrobun. Maknanya sama dengan dorban, pukulan. Mamatun, ma'rifatan. Kalau mau dinasabkan atau rofa ma'rifatun, makdiratun, mawa'idun. Nah. Ada PR? Asya itu? Baik. Dari Aba Isa? Baca soalnya. Mas Daral. Suk. Bukan dok. Titiknya di? Goin. Bukan di dotnya. Nah, kalau titiknya pindah sebelahnya jadi dok. Titiknya bukan di shot tapi di wainnya. Sub. Sub. Masdaral. Hayata min hayati min af'alin. Minal. Minal af'alin atiyati. Jadikanlah bentuklah bentuklah masdar hay'ah dari fi'il-fi'il berikut ini. Asya menjadi menjadi aisyatan isyatan aisyatan cara hidup ya. Model terus ada mintatan Kotala Kotala Selatan Dabaha Baik, Masdar Mim sekarang ya. Masdar Mim tadi adalah masdar yang maka nafi awali mimun zaidatun. Masdar yang di awalnya ada mim tambahan. Seperti madrob, hamad, ma'rifah, makdiroh, maw'id. Kalau kalau dari sulasi mujarrad maka dengan wazan maf'al. Seperti apa? Daraba yadribu tadi madrabun nasara yansuru mansor. Satu hal menolong, syariba yasrabu. Nabila Masyrobun akalayak gulu makgalun. Nah. Kemudian jika sulasinya itu berupa binak mithal wawi, misal itu bagaimana Pak Sofia? Fa'filnya berupa huruf ilah wawu. Nah, maka dengan wazan maf'il. Wa ada jadi mau'id. Nah. Apa lagi? Wasola mausil. Waroda maurid. Nah. Wakoa mauke. Terkadang datang yang selain misalan tadi dengan wasil maf'il tapi jarang. Baik, ini untuk yang sulasi. Wazannya maf'il. Terkadang datang dengan maf'il walaupun bukan misal tapi jarang. Sekarang yang selain sulasi, wa min ghairi sulasiyil mujarradi ya'ti ala zinati ismil maf'ul. Kalau dari selain sulasi mujarrad maka dengan wazan isim maf'ulnya. Nah, berarti untuk selain sulasi mujarrad, isim wazan, isim maf'ul itu untuk apa saja ya, Khona? Abbas. Perhatikan soalnya, selain sulasi mujarrad, fauqa sulasi, wazan isim maf'ul itu untuk isim apa saja? Yang pertama, isim maf'ul. Yang kedua, zaman makan. Sama kan wazannya. Yang keempat isim masdar mimi. Nah, jadi ada empat. Satu wazan untuk empat isim. Isim maf'ul, isim zaman, isim makan, masdar mimi sama. Kapan itu? Untuk yang lebih dari tiga huruf. Nah, contohnya munqalabun. Fi'il madinya apa ini ya, Fana? Qalaba. Qalaba 3 huruf. Dan nunnya di situ. In In qalaba yan qalibu, coba ditasrif. In qalaba. In qalaba yan qalibu inqilaban. Munqalibun munqalabun inqalib. La tanqalib. Munqalabun munqalabun unqulibba yunqalabu. Nah, ada 3 di situ ya. Isim maf'ul, zaman, makan. Masdar mimi masuk, sama wazannya. Muqamun. Fi'il madinya apa? Aqam, sarif. Aqam yuqimu muqam. Masdar. Nah. Qaimun. Qaimun ya sulasi. Muf'il. Muqimun. Hakim. Hakim la tuqim. Muqamun muqamun. Uqima. Uqima yuqam. Terus. Muhrajun. Sulasi mujarrad fi'il madinya apa muhrajun? Nah. Kalau kharraja yukharriju takhrijan mukharrijun mukharrajun mukhrajun bukan mukharrajun. Akhraja wazan af'ala. Akhraja yukhriju coba. Akhraja yukhriju belum hafal. Af'ala yuf'ilu if'alan. Baik. Abu Usman hafal af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun. Muf'alun. Muf'alun. Af'il. Af'il. Tuf'il. Muf'alun. Salah kafe. Muf'alun. Muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Sekarang masukkan. Akhraja. Akhraja yukhriju ikhrajan. Mukhrajun. Ri dulu. Fa'il. Mukhrajun. Mukhrajun. Mukhrajun. Akhrij. Akhrij. La takhrij. Tuh. La tukhrij. Mukhrajun. Mukhrajun. Ukhrijan. Yukhrajun. Nah. Sama-sama ya. In qalaba yanqalibu. Wahid isnan talata. In qalaba yanqalibu inqilaban munqalibun munqalabun inqalib la tanqalib munqalabun munqalabun unqulib yunqalabun. Aqama yuqimu wahid isnan talata. Aqama yuqimu muqimun muqamun aqim la tuqim muqamun muqamun uqima yuqam. Ada khala. Akhraja. Akhraja yaqulu rajan yuqrijun mana tadi? Iqra. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مسستم كل ممسك إنكم لفي خلق جديد وجعلناهم أحاديث. خلاص الأول. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dan berkata orang-orang kafir, apakah mau kalian aku tunjukkan kepada seorang yang akan memberikan peringatan kepadamu apabila kalian, apabila kalian yunabiukum memberitahukan kepada kalian apabila kalian hancur, muziktum dirobek-robek, yang ini hancur, hancur lebur. Dibangkitkan penciptaan yang baru. Syahidnya mana? Mazak, masdar. Berarti kula ini dibaca nasab sebagai apa? Masdar mar. Kula wanabila dibaca nasab sebagai apa? Naib masdar. Kula ba'at didhofahkan kepada masdar. Mazak masdar. Nah, bawahnya wanabila. Syahidnya Mazak. Masdar apa ini namanya? Oh, Masdar Marah. Masdar Mimi. Diawali dengan Mim. Masdar Mim. Mazak yumazziku tamziqan. Mumazziqun mumazzaqun. Taib, yang ke-12, Astani Asyar. Al-masdaru alladhi yulaki fil istiqaqi al-masdar al-waqi'a maf'ulan mutlaqan syai'ani. Nah, masdar yang sama dalam pecahan, masdar yang menjadi maf'ul mutlaq ada dua. Kan telah kita pelajari di antara pengganti nah, masdar adalah apa? Yang ke lima, masdarun yulaki fil istiqaq. Ya. Nah, masdar yulaki fil istiqaq itu ada dua. Yang pertama, masdarun min babin mukhtalifin. Masdar dari bab yang berbeda. Contohnya, wa tabattal ilahi tabtilan. Masdarnya mana? Tabtilah. Tabtilan, fiilnya apa? Tabatal. Tabatal masdarnya apa? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Harusnya masdarnya tabatal itu adalah apa? Tabattulan. Tapi di sini datangkan dengan tabtilan. Beda babnya. Yang pertama bab apa ya Bapak Abdillah? Romli? Yang tak batal bab apa? Wah? Lah. Ada tanya itu. Tafa'ala. Bab tafa'ala. Yang tabtilan ini bab apa? Taf'ilan bab apa? Tafa'ala. Oh, tabatal itu tabat tafa'al yang tabtil pertanyaannya. Bab apa ini? Fa'ala battala yubattilu tabtilan. Fatabtil min babi fa'ala naba an tabattul min babi tafa'ala. Di sini tabtil termasuk dari bab fa'ala menggantikan tabattul dari bab tafa'ala. Ilaika misalaini akharain. Silakan di sini kamu ambil dua contoh yang lain ya. Walau yu'ajjalullahu linnasi, walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Sayangnya mana? Bu Sofia. Seandainya Allah menyegerakan untuk manusia kejelekan seperti apa permintaan mereka, ini tergesa-gesa mereka dengan kebaikan, ini saya akan diakhiri kepada mereka umur mereka. Syahidnya mana? Istijal. Masdar yulaki fil istiqaq. Fiilnya mana? Yuajil. Apa menggantikan apa berarti ini? bab apa? Istijal ini bab apa? Istaf'ala, istajala, yastajilu, istijal, menggantikan ajjala, yuajjilu, ta'jil. Di sini istijal menggantikan ta'jil. Tabassamtu ibtisaman, aku tersenyum dengan sungguh-sungguh sebenar-benarnya. Mana syaitnya ya, Khonabal Abbas? Ibtisaman. Apa-apa ini? Istaf'ala. Lah. Ibtisam. Iftial. Iftial. Tabassama bab. Tafa'ala. Harusnya wazan masdarnya apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Tabassama ya tabassamu tabassuman. Di sini datangkan dengan masdar iftial. Ibtasama yabtasimu ibtisaman. Ini perkara yang pertama, beda bab. Alba masdarun minal fi'lil mujarrad yanubu anil masdari minal mazid. Masdar fi'il mujarrad 3 huruf menggantikan masdar yang fi'il yang mendapatkan tambahan. Nahu subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabiran. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang maha besar. Syaitnya di sini mana? Pak Isa? Yakuluna. La. Mana? Yakuluna. Muluan. Masdar dari ala ya'lu. 3 huruf. Menggantikan? Menggantikan ta'ala. Ta'ala ya ta'ala. Ta'alin. Aslinya ta'alian. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ta'alin ini mankus ya, isim mankus. Kalau dia nasok kembali kelihatan ya-nya, ta'alian. Aslinya ta'aluyan, tafa'ulan. Karena untuk munasabah, maka lamnya dikasroh, jadi ta'alian. Ilaika amsilatan ukhra. Uhibbullaha hubban jamman. Mana syaitnya? Hubban ini masdar dari apa? Sulasi mujarrad. Fi'ilnya? Sulasi mazid. Ahabba yuhibbu. Masdarnya apa? Masdarnya apa? Ahabba yuhibbu. Ihbaban. Nah. Sementara di sini datangkan dengan masdar yang sulasi, hubban. Ishtaraitu sa'ata syira'an. Masdarnya mana ini? Syira'an, masdar sulasi. Ishtaraitu masdarnya harusnya apa? Ishtara yastari. Ishtira'an. Ishtira'an. Ini diganti dengan 3 huruf, syira'an. Tufiya fulanun wafatan ajilatan. Fulan meninggal dengan apa? Meninggal yang ajilah. Segera. Mendadak. Indakum tabi'iyan. Mati wajar ya. Kalau ini matinya tergesa-gesa. Di sini sayanya mana ya? Apa? Siapa yang tadi? Pak Usman. Wafatan. Masdar dari? Wafa yafi. Wafatan. Tufia. Masdarnya apa? Tufia ini majlul. Asalnya tafa'ana ya tafa'an. Tafa'ulan. Tawaffa ya tawaffa. Tawaffian, datangkan dengan masdar sulasi wafatan. Walhamdulillah selesai dari pelajaran yang ke-28. Nah, faedah min masdar min Apanya? Maksudnya ya ini untuk kita ketahui ini kah isim yang dimaukan isim maf'ul kah atau isim zaman, isim makan atau masdar mim. Nah, dari sini kita tahu, oh ini lebih tepatnya sebagai masdar mim, bukan isim maf'ul, bukan zaman, bukan makan. Begitu. Nah, untuk membedakan, karena di sini ada kulla, enggak mungkin dia sebagai isim maf'ul. Mungkin kayak kita perlu mengganti jadwal ini ya. Jadwal yang ada kayak malam Ahad sama malam Sabtu ini mungkin kita ganti yang satu pelajaran. Atau yang pelajaran-pelajaran yang ringan kemarin. Karena ini kan harusnya dua pelajaran, ini udah waktunya udah gak cukup. Udah malam. Kalau yang mungkin baca kitab kan sebentar gak apa-apa. Baik. Soalnya nanti di kabarkan gitu. Hah? Ya kan kita biasa memang enggak pernah dibuka lagi. Baik, next kita bihara.